التقيا والرقاد للعلامة الربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. Di pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang syarat-syarat ruqyah agar kemudian menjadi bagian dari ruqyah yang disyariatkan dan terhindarkan dari ruqyatul mamnu'ah, ruqyah yang terlarang. Sebelum kita lanjutkan pembacaan risalah ini, Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan dalam soal yang pertama, menyebutkan tentang sifat seorang yang meruqyah yang hendaknya ada pada setiap orang yang hendak mengamalkannya. Secara singkat atau ringkas disebutkan di tempat yang lain, seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah dalam Ar-Ruqya wa Ahkamuha, sifat ruqi, sifat yang hendaknya ada pada seorang yang meruqyah. Yang pertama, sihatul aqidati wal ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang meruqyah tersebut adalah seorang yang akidahnya sahih. Demikian pula ada padanya keikhlasan dalam menjalankan amalan tersebut. Dan ini yang beliau singgung hafizahullah ta'ala. Seorang yang melakukan ruqyah harus ada atau mendasarinya kejujuran dan keikhlasan, bukan untuk mendapatkan atau menghendaki untuk mendapatkan popularitas, kedudukan atau harta manusia. Demikian pula akidahnya adalah akidah yang salimah, selamat dari penyimpangan, selamat dari kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu tidak dibolehkan seseorang meruqyah atau seseorang diruqyah oleh tukang sihir ataukah para dukun. Nah, syariat ini telah melarang untuk mendatangi mereka, maka terlebih lagi untuk mengambil ruqyah dari mereka, karena tidak ada jaminan keselamatan bahwa itu apa yang diperbuat terselamatkan dari bentuk kesyirikan. Nabi SAW beliau menyatakan, man ata arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW au kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, bertanya kepadanya dan membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia membenarkan, terlarang. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Muslim tidak diterima salatnya selama 40 malam, 40 hari 40 malam jika dia mendatangi dukun ataukah tukang ramal tersebut. Maka demikian pula tidak boleh ya diruqyah oleh mereka. Kemudian yang kedua, an yakuna dha ilmin birruqyatil masyru'ah. Orang yang meruqyah itu memiliki ilmu terhadap ruqyah yang syar'i. Naam. Dia harus memiliki ilmu, dia harus belajar terlebih dahulu sehingga dia mengamalkan sesuai dengan yang dituntut, yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak membuat tata cara baru, terselamatkan dari al-bid'ah wal muhdatsat. Naam. Ini yang kedua. Yang ketiga, an yakuna qasduhu naf'a ikhwanihi wa naf'al marid wal muhtaj ila ruqyah. Bahwa tujuan dia meruqyah adalah memberikan manfaat kepada saudara-saudaranya, kepada orang sakit dan yang membutuhkan kepada ruqyah tersebut. Nah, dia tidak menginginkan yang lain. Tujuan utamanya adalah memberikan manfaat. Man istata'a minkum ayyanfa akhahu falyanfa. Siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat untuk saudaranya, maka silahkan dia berikan manfaat itu. Kemudian yang keempat, an yu'alliqal maridha billahi azza wa jall wa anna shifa'a bi yadihi wahdah wa anna ruqyata wa raqiya mujarradu asbabin abaha syar'u ta'atiha. Bahwa orang yang meruqyah tersebut menggantungkan al-marid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggantung, menjadikan orang yang sakit itu bergantung hanya kepada Allah. Jangan bergantung kepada dirinya sendiri. Nah, sehingga kapanpun dia membutuhkan ruqyah, kapanpun dia tertimpa musibah, maka dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung kepada makhluk, ya. Sehingga ketika dia tertimpa musibah, hanya dia yang diingat, lupa kepada Allah. Dan dia menggantungkan al-marid, orang yang sakit tadi, bahwa kesembuhan itu di tangan Allah semata. Bahwa ruqyah dan orang yang meruqyah itu hanya sekedar sebab yang dibolehkan oleh syariat untuk dijalani, untuk dilakukan. Itu hanya sebab. Bisa Allah kabulkan sehingga memberikan manfaat untuk yang sakit dari ruqyah tersebut, bisa pula Allah cegah, Allah tahan, tidak memberikan pengaruh karena sebab yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, Allah Maha mengetahui apa yang terbaik buat hamba. Nah, namun hamba ini diperintah untuk melakukan sebab-sebab yang memberikan manfaat untuk mereka, baik manfaat dunia ataukah manfaat akhirat, dan itu yang terutama. Yang kelima, an yakuna ba'idan 'anil 'ujubi bi nafsihi wa ta'azzum bi qawlihi syufitu kadza wa qara 'alayya kadza wa qudi 'alayya kadza. Bahwa dia jauh, menjauhkan diri dari perasaan ujub terhadap diri sendiri, berbangga terhadap diri sendiri dan membesarkan dirinya, ya, dia harus menjauhkan ini semua. Nah, jangan sampai dia mengatakan syufi syafaitu kadza, aku telah menyembuhkan sekian orang, aku telah membaca sekian orang, untuk sekian orang sembuh. Jangan. Nah, dia harus menjauhkan diri dari hal-hal seperti ini. Jangan sampai masuk kepada kalbunya perasaan ujub, akhirnya terjatuh ke dalam mukhalafat, penyelisian-penyelisian terhadap bimbingan syariat. Nah, bal yajibu an yakuna dha khusyu'in wa khudu'in wa ikhbatin lillahi azza wa jal. Bahkan wajib padanya memiliki sifat khusyuk, ketundukan diri, kerendahan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia gantungkan al-marid tadi hanya kepada Allah, ini sesungguhnya hanya Allah yang menyembuhkan, apa yang dilakukan ini hanya sebab saja. Nah, setiap orang bisa melakukannya dan setiap muslim bisa Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya sehingga memberikan manfaat dari ruqyah yang dia lakukan. Siapa saja bisa. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada orang yang sakit tadi, agar dia sendiri, ya, yang bergantung kepada Allah sehingga bisa dia lakukan sendiri. Jangan dia meminta ruqyah tadi, ya, atau jangan dia bergantung kepada makhluk. Oh, kalau sakit berarti orang ini, hanya dia yang bisa menyembuhkan, dan begitu seterusnya. Bahkan tak akan terjatuh ke dalam penyelisian terhadap akidah wa tauhid. Yang keenam, an yakuna muntazihan an mawaridiz zalal wal fitnah. Bahwa dia membersihkan diri dari tempat-tempat kerendahan dan fitnah. Dia harus berusaha membersihkan dirinya dari tempat-tempat tersebut, khasah fi ruqyati 'ala nisa, lebih terkhusus lagi dalam perkara meruqyah wanita. Naam, harus menjauhkan diri. Naam, li'anna syaitan rubbama dakhala al-insan min jihati ruqyah fil khalwati bil mar'ah. Karena terkadang syaitan masuk kepada seseorang dari arah ruqyah ketika berkhulwat dengan wanita, dengan alasan untuk menyembuhkan, dengan alasan ingin memberikan manfaat, dengan alasan ingin menolong, membantu orang yang kesusahan. Subhanallah, syaitan masuk, ya. Nah, menggelincirkan manusia. Nasallallahu alaihi wa lakumul afiyata wassalamah. Au fi wad'i yadihi 'ala al-mar'ah, atau dalam hal meletakkan tangannya kepada wanita tersebut, ya. Ketika diletakkan tangannya, tiba-tiba sembuh dia, sadar. Nah, fitnah. Nah, ya, sangat berbahaya. Demikian syaitan berusaha, nasallallahu alaihi wa sallam, wa alaikum al-afiyata wa sallam, menjerumuskan manusia. Wa au nahwu dzalik mimma naha anhu syar'u, atau yang semisalnya dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, ya. Ruqyah secara jamaah, meruqyah dengan kaset, meruqyah dengan satu suara dibaca bersamaan. Nah, ini hal-hal yang menyelisihi tuntunan syariat. Taib, ini ikhwani fiddin azani wa jazakumullah, hal-hal yang sepantasnya ada pada seorang yang meruqyah. Kita kembali. Telah kita pelajari sifat-sifat orang yang meruqyah. Demikian pula kita telah pelajari sifat-sifat yang harus ada, syarat-syarat yang harus terpenuhi pada ruqyah yang masyru'ah. Nah, kapan hilang dari syarat-syarat tersebut, tiga syarat yang disebutkan, maka menjadi ruqyah yang mamnu'ah. Maka Syekh Shalih Al-Syeikh hafizahullah menyebutkan tiga syarat yang disebutkan sebelumnya, ya, dengan menggunakan kalam Allah, dengan menggunakan apa yang telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, atau dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian sifat yang kedua, ya, dengan lisanul Arab au ma yu'rafu au bima yu'rafu ma'nahu, dengan bahasa yang dipahami maknanya, dengan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami maknanya. Kemudian yang ketiga, meyakini itu sebab saja dan tidak meyakini bahwa ruqyah itu akan memberikan pengaruh secara tersendiri, ya, secara langsung tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, terselamatkan dari tiga, ataukah terpenuhi tiga perkara tadi, terselamatkan dari perkara yang menyelisihinya, maka menjadi ruqyatun syar'iyyah, masyru'ah, ruqyah yang disyariatkan. Nah, maka Syekh Shalih Al-Syeikh itu terpenuhi tiga syarat tadi, dengan ayat-ayat Allah atau dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkandung padanya permintaan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. A'udzu bikalimatillahi tammah, nah, min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama, bergantung dengan kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Asallallahu al-azim rabbal arshil azim ayyashfiak, dan yang semisalnya. Nah, maka ini menunjukkan ini yang afdal dalam ruqyah. Kata beliau hafizahullah, fal udulu anha ila ghairiha udulun anil fadil ila al mafdul, maka berpaling, berpindah dari menggunakan ruqyah dengan Al-Quran atau dengan apa yang sahih dari sunnah Rasulullah SAW, itu merupakan bentuk berpaling dari sesuatu yang utama kepada mafdhul, sesuatu yang kurang. Artinya boleh, tetapi kurang nilainya. Udulun anil ali ila madunahu mimma yu'rafu ma'nahu wa yaqilu minal adwiyati allati yaqtaruhan nas. Adalah merupakan bentuk berpaling dari sesuatu yang tinggi nilainya kepada sesuatu yang di bawahnya, dari apa-apa yang diketahui maknanya dari bacaan-bacaan tadi. Ya, dari doa-doa yang dibaca, yang dipilih oleh manusia. Hukumnya, hukum asalnya boleh selama tidak ada padanya unsur kesyirikan. A'ridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa bi ruqa ma lam takun fihi syirkun. Nah, tidak mengapa selama tidak ada unsur kesyirikan padanya. Tetapi ini bentuk berpaling dari al-fadil ilal mafdhul. Nah, ini mengisyaratkan bahwa pendapat yang beliau pilih bolehnya dari selain Al-Quran dan As-Sunnah, namun itu kurang afdol. Yang lebih afdol adalah menggunakan kalamullah wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadal bab. Baik, kita lanjut membaca soal yang berikutnya. Qala as-sa'il, as-su'al. Indana fi baladina tariqatun yasta'miluha ba'd ruqati idza arada an yarqiya rajulan usiba bi'ainin yaqulu lahu igmid 'ainayk thumma yaqra 'alayhi juz'an minal qur'an thumma yaqulu lahu madza ra'aita fayaqulu lahu alladhi usiba bil 'ain ra'aitu fulan ibna fulan fayatahimu dhalika alladhi ru'iya bi annahu huwa alladhi wada'a sihra aw shay'a أو شيء من ذلك القبيل هذا هل هذه الطريقة جائزة وهل تنصحون الشباب بالاشتغال بالرقية جزاكم الله خيرا. Pertanyaan, di negeri kami ada sebuah metode, cara yang digunakan oleh sebagian perukiah ketika mereka ingin merukiah seseorang yang tertimpa penyakit ain. Mereka mengatakan, pejamkan kedua matamu, tutup matamu. Kemudian dia akan membaca kepadanya satu juz dari Al-Quran, sebagian dari Al-Quran. Kemudian dia mengatakan kepadanya, apa yang kau lihat? Ketika engkau tutup mata tadi, menutup kedua matamu, apa yang kau lihat? Siapa yang kau lihat? Maka dia akan mengatakan, orang yang tertipa penyakit ain tadi akan mengatakan, saya melihat fulan bin fulan. Lalu kemudian dia menuduh orang yang dilihat tadi bahwa dialah yang meletakkan sihir tersebut atau sesuatu dari jenis ini atau dari arah ini. Artinya dialah yang melemparkan pandangan ain atau dialah yang menyihir atau yang semisalnya. Apakah metode ini boleh? Dan apakah engkau menasihatkan para pemuda untuk ikut menyibukkan diri dalam ruqyah ini? Jazakumullahu khairan. Al-jawab, kata beliau hafizahullah, hadhihi at-tariqatu a'tabiruha minasy'wadzati wad-dajjal. Metode ini aku menganggapnya termasuk bentuk pedukunan dan kedustaan. Wa hadhihi at-tariqatu ana a'taqidu an laysa laha athar minal Qur'an. Bahwa metode ini aku meyakini tidak memiliki asar dari Al-Quran. Iqmid ainaika yaraka insa yara insanan wa huwa muqmidul ainain. Tutup kedua matamu dan dia akan melihat seseorang dalam kondisi dia menutupkan kedua matanya. Fayahkumu alaihi annahu huwa alladhi sahara. Lalu dia menghukumi, dialah orang yang dilihat itulah yang telah menyihirnya. Hadhihi wasilatun minas sihri yukhfiha hadha ad-dajjal aw al-musya'wiz 'ala dhalikal ablah. Ini merupakan wasilah dari sihir yang pendusta besar ini atau tukang sihir ini menyembunyikannya, ya, 'ala dhalikal ablah, kepada orang bodoh ini, orang yang mau didustai, ya, dibohongi. Wa bi ta'thiri sihrihil khabith yatara'a lahu wallahu a'lam man yatara'a lahu minal ashkhas dan bisa memberikan pengaruh dengan sihir yang jelek ini, yang buruk ini, di mana akan ditampakkan untuknya, ya, orang yang dia lihat, ya, alladzina qad yadhlimuhum hadzal fajir, orang dari orang-orang yang fajir ini telah mendzalimi mereka, yakni menimbulkan permusuhan di tengah-tengah umat. Ya, orang jadi saling menyangka, ya, dengan berbagai macam bentuk. Ada yang mengatakan orang yang menyihirmu adalah orang yang engkau kenal. Oh, ini dari tetanggamu sendiri. Orang yang menyihirmu ini dulu juga yang mengguna-gunai orang tuamu, misalkan. Akhirnya saling menuduh, saling berprasangka jelek kepada tetangga sendiri, kepada karib kerabat sendiri, dan begitu seterusnya. Memunculkan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang disebutkan, ya, oleh para ulama, sihir itu sangat besar kemudaratannya. Nah, qad yakunu hadzal ladzi yatara'a bari'an minas sihir. Terkadang orang yang dilihat ditampakkan tadi, orang yang berlepas diri dari sihir tersebut, ya, ini bukan pelaku, tidak ada hubungannya. Ya, mungkin karena ada salah ucap, ada permasalahan pribadi, lalu kemudian dia dituduh. Ya, permasalahan khusus, ya, mungkin ada salah paham atau salah ucap, kemudian dia tertuduh bahwa dialah yang menyihir si fulan. Padahal tidak. Walaysa hadza burhanan ala anna hadza huwa alladhi sahara. Ini bukan bukti bahwa orang itulah yang telah menyihirnya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma suhira wa huwa yaqra'ul Qur'an alaihi salatu wassalam ma'alima man saharahu hatta jaa Jibril wa akhbarahu biman saharahu wa aina wudi'a hadza sihr. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tatkala beliau disihir dalam kondisi beliau membaca Al-Quran alaihi salatu wassalam, beliau tidak mengetahui siapa yang menyihirnya. Sampai Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada beliau dan memberitakan tentang orang yang telah menyihirnya dan di mana sihir itu diletakkan. Nah, ya, maka kemudian turunlah, ya, surat Al-Mu'awwidzatain, dua mu'awwidzah yang turun, lalu beliau baca, ya, terlepaskan sihir itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam, sihir marbut, ya. Nah, beliau merasa kuat untuk mendatangi keluarganya, ya. Ternyata ketika telah hendak melakukannya, beliau tidak mampu untuk melakukannya, dan itu beberapa bulan. Hanya jasmani, tidak menimpa kepada akal, ya, dan rohani beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, akal beliau alhamdulillah Allah memelihara, menjaga. Nah, lalu kemudian beliau diperlihatkan tempat diletakkan sihir tersebut, yakni di sumur. Lalu kemudian beliau perintahkan untuk mengeluarkannya dan menghancurkannya. Nah, sebagaimana kita mengetahui, sihir itu biasanya menggunakan ikatan-ikatan, min syarrin naffatsati fil 'uqad, ya. Nah, dari tiupan para penyihir wanita di umbul-umbul, di ikatan-ikatan, jalinan-jalinan, mereka menggunakan wasilah sesuatu, ya, terkadang mungkin menggunakan pakaian bekasnya atau bekas potongan rambutnya atau apa saja yang bisa dijadikan wasilah untuk menyihir seseorang yang mereka inginkan. Nasallallahu alaihi wa alaikum alafiyata wassalam. Nah, solusi terbesar penyebab sembuhnya dengan izin Allah, tentunya setelah izin Allah, di antara yang terbesar adalah melepaskan ikatan-ikatan tadi. Namun kalau tidak, maka ditempuh dengan ruqyatun syar'iyyah. Wa hadza amrun ghaibi la yu'lamu abadan illa an tariqil wahyi aw an tariqis syayatin. Maka ini adalah perkara gaib. Siapa yang melakukannya itu hanya perkara gaib, tidak diketahui selama-lamanya siapapun dia, kecuali dari jalur wahyu, ya, artinya Allah yang memberitakan, ataukah dari jalur syaitan yang mengambil bantuan dari para syaitan yang mencuri berita dari langit, Naam. Ataukah tipuan, penipuan, ya. Naam. Faqad yakunu alladhi ra'ahu ma huwa fulan. Boleh jadi apa yang dia lihat ketika dia memejamkan matanya tadi itu bukan si fulan yang dia yang maksud, ya. Wa innama huwa syaitan tamatsalahu fi suwati fulan. Yang dia lihat itu adalah syaitan yang menyerupai si fulan, orang yang dia sebutkan. Wa hadha fi nadhari min al-adillati 'ala anna hadha ad-dajjal alladhi yatadhaharu lin-nasi annahu yarqi bil-Qur'an min al-adillati 'ala annahu sahirun dajjal. Dan dalam pandangan menurut pandanganku, ya, ini yang disebutkan ini, metode tersebut merupakan bukti, ya, termasuk bukti bahwa Ad-Dajjal pendusta ini yang menampakkan kepada manusia bahwa dia bisa meruqyah dengan Al-Quran, termasuk bukti bahwa dia itu tukang sihir pendusta. Wa anna indahu syayatina tata'awanu ma'ah, bahwa dia padanya atau di sisinya bersamanya para syaitan yang membantunya. Hadza ma aqulu fi hadhihi al-ijabati ala anna ala hadha as-su'al. Maka ini yang saya katakan untuk menjawab pertanyaan ini. Walai juzu li ahadin an yata'amala ma'a hadzal insan. Tidak boleh bagi seorang pun untuk bergaul, ya, bermuamalah dengan orang ini. Walai juzu lahu an yusaddiqahu fi ma ya'ni yatara'a minasyayatin wa yuhimu annaha minarruqyah. Dan tidak boleh baginya untuk membenarkan apa yang dia lihat dari para syaitan tersebut dan menuduh ataukah menyangka bahwa ini termasuk bagian dari ruqyah yang syar'iyyah. Tidak dibolehkan. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Kita lanjut. As-su'al. Alladhi la yuhsinu qira'atal Qur'an hal yajuzu lahu an yarqi? Orang yang tidak baik, tidak bagus bacaan Al-Qur'annya, apakah boleh baginya untuk meruqyah? Nah, ya. Saya tidak bisa, tidak bagus bacaan Al-Quran saya. Nah, misalkan, apakah boleh baginya untuk meruqyah? Al-jawab, beliau menjawab, yajuzu lahu an yarqiya idza tara ila dzalik. Boleh baginya untuk meruqyah jika terpaksa untuk dia melakukannya. Ya, artinya misalkan dia sendiri belum bagus bacaannya. Nah, ketika dia sakit, maka jangan dia meminta ruqyah dari orang lain. Dia sendiri yang meruqyah, baca Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an atau apa yang sahih dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lakin 'alaihi an yata'allam. Tetapi wajib baginya untuk belajar, belajar membaca Al-Qur'an dengan baik. Lalu beliau sallallahu alaihi hafizahullah membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Seorang yang pandai, yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, kedudukannya bersama para malaikat yang mulia, yakni tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menyemangati kita, menghasung kita untuk terus mempelajari Al-Qur'an dan memperbagus bacaan kita. Nah, seorang yang baik bacaannya, bagus bacaannya, ya. Nah, maka kedudukannya bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia yatata'ta, terbata-bata dalam membacanya, terasa berat baginya bacaan tersebut, lahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Pahala membacanya dan pahala mujahadah, kesungguhan dirinya untuk terus membaca Al-Qur'an tersebut. Nah, ikhwani fitina azani wa azakumullah, Al-Qur'an itu kata sebagian, membaca Al-Qur'an itu dipermisalkan seperti sebuah olahraga. Sesuatu yang bisa, yang mahir itu karena jika terbiasa. Nah, seorang bisa mampu bagus baik bacaan hafalan Al-Qur'annya jika dia terus membiasakannya. Terus membiasakan. Semakin dia membiasakannya, maka akan semakin mahir dia dan semakin baik hafalan atau bacaannya. Nah, sehingga terus seseorang berusaha membaca dan membaca Al-Quran, mempelajarinya. Nah, yakni huwa ma'jurun walau yatata'ta'u fi qira'atihi, dan yakni dia diberikan pahala meskipun dia terbata-bata dalam membacanya. Wa qad la yastati'ul ihsan fil qira'ati fayaqra' wa yuhawil an yuhassinu qira'atahu. Dan terkadang dia tidak mampu untuk membaca dengan baik, ya, maka dia membaca dan dia berusaha untuk memperbaiki bacaannya, memperbagus qira'ahnya. Nah, yakni dari jawaban beliau, silakan dia meruqyah, namun dia terus hendaknya belajar membaca Al-Quran dengan baik. Nah, as-su'al, hal tajrubah laha majalun fi ruqyah, apakah pengalaman, ya, ini memiliki tempat dalam ruqyah? Nah, oh, ruqyah dengan metode ini sudah pengalaman, ternyata bisa menyembuhkan, ya, dengan cara ini bisa menyembuhkan, ya, dengan cara yang sana juga bisa menyembuhkan, pengalaman-pengalaman ini, apakah punya bagian dalam ruqyah? Al-jawab, at-tajrubah fi tibbi wa laysa fi ruqyah. Pengalaman dalam kedokteran, ya, medis itu ada, tetapi bukan pada ruqyah, ya. Nah, sakit ini, makan ini misalkan sembuh, wah ini bisa. Nah, ya, seorang terkena misalnya apa, trombositnya turun misalkan, ya, wes makan, atau makan kurma, atau minum sari kurma, atau minum daun ketela pohon misalkan, atau ubi jalar misalkan, atau apa saja yang mungkin pernah dipraktikkan ternyata berhasil, itu dalam kedokteran. Nah, bukan dalam ruqyah. At-tibbu qa'imun 'ala at-tajarub, ya. Medis, kedokteran itu tegak dengan pengalaman, ya. Nah, wa fi ruqyah al-ahsan ay yaqtasir al-muslim 'ala ruqyati syar'iyyah. Namun pada ruqyah yang lebih baik seorang muslim hanya mencukupkan kepada ruqyah yang syar'iyyah. Amma at-tajarub, adapun pengalaman-pengalaman tadi, malladhi yudrik awalan, apa yang menyebabkan engkau tahu bahwa itu bisa menyembuhkan, itulah sebab yang bisa menyembuhkan. Wa min aina ja'atkal fikratu hadhihi, dari mana pemikiran ini datang kepadamu? Nah, ya, padahal ini dalam permasalahan ibadah, ya, dalam permasalahan yang ditetapkan oleh syariat, maka merujuk kepada apa yang ditetapkan di dalam syariat. As-su'al, hal yajuzu mukhatabatul jinnil muslim, apakah boleh mengajak bicara jin yang muslim? Ada orang misalnya, nasallallahu alaihi wa alaikumul afiyata wa salama, semoga Allah jaga dan lindungi kita dan seluruh kaum muslimin dari berbagai macam bala. Jika ada misalnya orang kemasukan jin atau kerasukan, diganggu oleh syaitan, lalu kemudian ada seorang yang meruqyahnya, tiba-tiba dia berbicara, dia berdiskusi, ini sebabnya dia begini dan begitu. Nah, saya ini, disebutkan misalnya dia namanya atau tempatnya, tempat lahirnya atau keagamanya, dia mengatakan dia muslim, ya. Nah, saya sudah, dia sudah masuk Islam misalkan, lalu kemudian diajak bicara, apakah ini dibolehkan? Al-jawab, boleh mengatakan la yajuz, tidak boleh, ya. Artinya ruqyah, terus meruqyah, jangan mengajak bicara orang yang diruqyah tadi. Nah, apa yang diucapkannya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, apakah itu dari dia atau dari syaitan yang mengganggunya tersebut, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan apa yang diucapkan. Nah, kalamun farigh, ucapan yang sia-sia, tidak boleh sampai, ya, dipegang, dijadikan sandaran, ya. Seseorang meruqyah orang yang diganggu oleh syaitan tersebut, subhanallah, ternyata dia bisa membaca, dia pun bisa menghafal, tiba-tiba dia katakan, nah, enggak bagus bacaanmu, salah itu misalkan, berusaha dilemahkan orang yang meruqyah tadi karena dia telah tersiksa. misalkan. Nasallallahu alaihi wa alikumul afiyata wassalam. Apakah boleh mengajak bicaranya? Bicara kepada dia? Kata beliau, hafizallahu la yajuz. Tidak dibolehkan. Mal ladzi yudrika annahu muslim? Dari mana engkau tahu dia muslim? Dia sudah masuk kepadanya, sudah mengganggunya, sudah menyakitinya, menunjukkan minimalnya dia fajir. Dia orang jahat. Ya. Nah, minimalnya. Kalau muslim-muslim fajir, kalau tidak dia kafir. Nasallallahu alaihi wa alikumul afiyata wassalam. Lalu kenapa diambil ucapannya? Nah. Qad yakunu munafiqan, boleh jadi dia munafik. Wa yaqulu anna muslim, ya. Dia mengatakan saya muslim. Yakunu kafiran, boleh jadi dia seorang yang kafir. Wa yaqulu anna muslim, dan dia mengatakan saya muslim. Kenapa diambil atau dipegang ucapannya? Jinni ma ta'rifuhu anta la ta'lamul ghaib. Jin itu engkau tidak mengenalinya, engkau tidak melihatnya, engkau tidak mengetahui perkara ghaib. May yajuzu barakallahu fik yakunu insan amamak yad'i al-islam qad ta'khudhu bi zahirihi tarahu amamaka yusalli wa thumma anta la ta'rifuhu. Ya, beliau berikan permisalan, tidak boleh barakallahu fik. Terkadang ada seseorang, ini manusia ini, terkadang ada seseorang, dia di hadapanmu, dia mengaku dia seorang muslim, engkau mengambil zahirnya, engkau melihat dia di hadapanmu, dia sholat, dia begini, dia begitu secara zahir, kemudian engkau tidak mengenalinya, ya, tidak benar-benar mengenalinya, hanya penampakan zahir. Ini orang yang kita lihat. Lalu bagaimana sesuatu yang tidak kita lihat? Waqat yakunu fajna, lakin jinni dakhala fi insanin yaqulu laka ana muslim, qat yakunu fajiran yaqulu laka ana muslim. Tetapi seorang jin masuk kepada seseorang lalu dia mengatakan saya muslim. Terkadang dia seorang yang fajir dan dia mengatakan kepadamu saya muslim. Walaisa hunaka da'in litakallufi, ya, di sana tidak ada yang mendorong, yang mengharuskan untuk engkau berlebih-lebihan seperti ini. Ya. Famal ladzi kallafaka ya akhi? Apa yang menyebabkan engkau membebani dirimu dengan hal ini, wahai saudaraku? Hunaka mustasfiyat maftuha. Di sana ada rumah sakit yang terbuka. Wa idza sabara al-marid yusibuhu Allah subhanahu wa ta'ala, apabila seorang yang sakit itu dia bersabar, maka Allah akan berikan pahala untuknya. An-Nabi SAW yatihi al-a'ma wa yatlubu minhu an yad'u lahu bisyifa fa yaqulu lahu in syi'ta da'utu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun lak. Nabi SAW didatangi oleh seorang yang buta, meminta untuk dia didoakan oleh Nabi SAW agar sembuh. Nabi SAW mengatakan kepadanya, kalau engkau ingin aku akan berdoa mendoakanmu, mendoakan untukmu, dan jika engkau ingin engkau bersabar dan itu jauh lebih baik untukmu. Ya. Wa ta'tihil jariyatu wa taqul, datang kepadanya seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah ini usra, ya Rasulullah aku ini, kata dia, usra, yakni dia diganggu oleh syaitan. Fad'ullaha li, berdoalah engkau kepada Allah untukku. Fayaqulu laha, maka Nabi SAW mengatakan kepada wanita tersebut, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullah an yu'afiyak. Kalau engkau ingin engkau bersabar dan engkau akan mendapatkan jannah. Jadi musibah yang menimpanya terkadang Allah menghendaki kebaikan untuknya agar dia bisa mendapatkan jannah kalau dia bersabar dengan musibah tadi. Dan jika engkau menginginkan, aku akan berdoa untuk Allah menyembuhkanmu. Ya, yakni tidak ada keharusan, tidak ada bentuk membebankan diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dengan mengajak bicara orang yang terkena gangguan tersebut. Falaisa hunaka hadat takalluf. Di sana tidak ada bentuk berlebihan dalam membebani diri. Anta arham min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau lebih penyayang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membebani diri beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi kadar tersebut. Ya, kalau engkau ingin aku akan berdoa, sekadar berdoa, Allah yang memberikan kesembuhan. Tapi kalau engkau ingin, engkau sabar, engkau akan mendapatkan jannah. Sebatas itu. Allahu yabtalil ibada bil amrad, yabtalihim. Allah Subhanahu wa taala menguji para hamba ini dengan berbagai macam penyakit. Allah uji mereka. Ma min syai'in yusibul mu'min min nasabin wala hazanin wala wasabin hatta alham yahummuhu illa yukaffirullahu bihi anhu sayyi'atihi. Tidaklah sesuatu pun yang menimpa kepada seorang mukmin berupa rasa letih, berupa kesedihan, berupa sakit, ya sampai alham kesedihan, ya, yang mengganggunya, kecuali Allah Subhanahu wa taala hapuskan dari itu semua kesalahan-kesalahannya. Fal mu'min mu'arradun lil amrad wa yusabu in sabar. Dan seorang mukmin itu, ya, terus dihadapkan kepadanya, diberikan kepadanya berbagai macam penyakit, berbagai macam rasa sakit, dan dia diberikan pahala jika dia mampu bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah, ya. Dan beliau lalu membaca firman Allah taala, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka sebuah musibah, mithla hadhil amrad, seperti penyakit-penyakit ini, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengucapkan, sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan dikembalikan. Yakni kami ini milik Allah. Allah yang berkehendak untuk menentukan apa saja kepada barang miliknya, menentukan dan mentakdirkan apa yang Allah kehendaki untuk hamba, dan kita seluruhnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqulu fi sab'in alladziina yadkhuluna al-jannah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan tentang 70 yang masuk langsung ke dalam jannah. La yastarkun wa la yaktawun wa la yatafayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat-sifat mereka adalah mereka tidak meminta untuk diruqyah, mereka tidak mengobati dengan cara kai besi panas yang diberikan ditempelkan kepada sakit tersebut, dan mereka tidak melakukan tatayur, menganggap sial, ya, dengan sesuatu yang dilihat, dirasa atau didengar atau yang diketahui. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bergantung, bertawakal hanya kepada Allah. La yatlubu ruqyah min ahad, dia tidak meminta ruqyah dari seorang pun. Hadzal ladzi dhahaba yatlubu ruqyah naqasa fi imanihi. Nuqisa fi imani au naqasa fi imani. Orang ini yang pergi meminta ruqyah, berkurang imannya. Naqasa tawakkuluhu 'alallahi azza wa jall, akan berkurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Alimhu, ajarkan kepadanya. Wa qul lahu isbir, katakan kepadanya sabarlah engkau. La tatlub ruqyah, jangan engkau meminta untuk diruqyah oleh orang lain. Walja'ilallah, bergantunglah, kembalilah engkau kepada Allah. Wad'ullah azza wa jal, berdo'alah engkau kepada Allah. Lianna ruqyata min naw'is su'al, ruqyah itu termasuk bagian dari meminta dan berdo'a. Lihada fahiyya tu'athiru ala mas'alati tawakkul ala Allahi azza wa jal. Oleh karena itu, ini merupakan pengaruh bagian dari permasalahan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam la yastarkun. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab, tidak meminta untuk diruqyah. Yakni la yatlubuna ruqyah, yakni mereka tidak meminta ruqyah. Lianna ruqyata su'alun tunqisu min imanihi wa tunqisu min tawakkulihi. Karena ruqyah itu merupakan bentuk soal, meminta, sehingga akan mengurangi imannya dan mengurangi tawakalnya. Fal mu'min yubtala fi hadhil hayati bil amradi wan nakabat wal masaib. Mu'min, seorang mu'min diuji dalam kehidupan dunia ini dengan berbagai macam penyakit, musibah, bencana. Liyarfa'allahu darajatihi in sabar, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya jika dia mampu bersabar. Idza ahabballahu qauman ibtalahum, faman sabara falahu sabru wa man jazia falahu aljaza'u. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Siapa yang sabar, maka dia akan mendapatkan kesabaran tersebut, ya, dan barang siapa yang berkeluh kesah, hanya keluh kesah yang dia peroleh. Fal mu'min awalan, maka seorang mu'min yang pertama, alaihi an yasbira ala qada'illah, wajib baginya untuk bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa idza tafa'a aktsar ila darajati ridha bi qada'illah taala, jika dia mampu naik lebih, maka dia akan naik kepada derajat ridha terhadap takdir Allah. Pertama sabar, di atasnya adalah ridha. Fa hadza a'la al-maratib fil iman insyaallah, maka ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam keimanan insyaallah terhadap musibah tadi. Fa sabr wajib wal jazaa'u haram, maka bersabar dari musibah itu perkara yang wajib, berkeluh kesah itu diharamkan. Batas minimalnya sabar, menahan diri dari mengucapkan apa yang Allah murkai, melakukan apa yang Allah benci, dan meyakini atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah tidak ridhai. Nah, sabar, menahan diri. Falayajza ala qadarillah, maka jangan dia berkeluh kesah terhadap takdir Allah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Wa idza aradallahu an yash an la tashfa la tanfa'uka ruqyatun wala ghairuha, jika Allah menghendaki untuk engkau tidak sembuh, maka tidak akan memberikan manfaat kepadamu ruqyah apapun ataukah selainnya. Kullu syai'in bi iradatillahi wa masyiatihi subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu itu dengan kehendak Allah dan masyiahnya subhanahu wa ta'ala. Fal mu'minu yalja'u ilallahi azza wa jal, maka seorang mukmin itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bergantung kepadanya. Ilja'yan i'tasama, bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihi awalan an yu'mina bi qada'illahi wa qadari, yang pertama baginya wajib untuk beriman terhadap takdir Allah dan qada'nya. Wa yasbiru ala dzalik, dan hendaknya dia bersabar terhadap hal tersebut. Barakallahu fiik. Wa idza waffaqahu Allahu an yattaqiya ila darajati ridha, hadza amrun matlub. Apabila Allah memberikan taufik kepadanya untuk dia semakin tinggi kepada derajat ridha, lapang, legowo terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya, maka ini perkara yang dituntut. Wa idza ahabba mazalan an yatadawa, yatadawa, kalau dia ingin untuk berobat misalnya, maka silakan dia berobat. Wa idza starqa, namun apabila dia hendak meminta diruqyah, la naqulu haram, kita tidak mengatakan itu haram ya dalam perbuatan dia meminta diruqyah. Lakinnahu makruhun yunqisu min darajati, tetapi itu makruh akan mengurangi derajatnya. Ya. Nah, ammal ladzi yatasadda liruqyah wa ya'mal li nafsihi syuhratan, bal ba'dhum yunshiruna fi suhuf, yunsharun fi suhuf. Adapun seorang yang menampilkan diri untuk meruqyah, ya, dan dia melakukannya untuk dirinya dalam rangka untuk mendapatkan popularitas, ketenaran, agar dikenal. Bal sebagian mereka yunsharun, itu disebarkan, dipopulerkan di koran-koran, ya. Nah, bahkan di jalan-jalan ditempel pengumuman, si fulan bisa mengobati segala penyakit tanpa operasi dan begitu seterusnya, bisa meruqyah ini dan itu. Nah, wa ba'dhum yunshi'una makatib, sebagian mereka itu membuka, membangun klinik-klinik, tempat-tempat, bangunan-bangunan kantor, tempat-tempat pengobatan. Haula'i nasabun, mereka ini orang yang menampilkan dirinya. Wallahu, wallahi yutahamu man yansibu nafsahu liruqyah, demi Allah, tertuduh seorang yang menampilkan dirinya untuk meruqyah, yakni memfokuskan dirinya untuk meruqyah dalam artian membuka klinik ruqyah, ya. Nah, muttahamun fi dinihi, dia tertuduh dalam agamanya. Malladhi yahmiluhu ala hadza, apa yang membawa dia, mendorong dia untuk melakukannya? Setiap orang bisa meruqyah, kenapa dia membuka dirinya, memasangkan dirinya untuk melakukan hal tersebut secara khusus, menampilkan dirinya? Anta ya akhi wahidun min sa'iril muslimin, engkau ini salah satu dari bagian kaum muslimin. Ma hiyal khususiyah allati ja'atka, apa spesialis yang datang kepadamu? Nah, kemahiranmu sehingga engkau menampilkan dirimu daripada yang lain. Fihi atqa minka wa afdalu minka wa a'lam minka ila akhir. Ya, di dunia ini ada yang lebih bertakwa darimu, ada yang lebih afdal darimu dan lebih mengerti, mengetahui darimu. Kenapa engkau menampilkan dirimu? Tidak membiarkan untuk yang lainnya. Kaifa ja'atka laka hadhil khususiyah? Bagaimana ya khususiyah ini, ya, spesialis kalau bahasa kita untuk meruqyah ini datang kepadamu sehingga engkau memiliki kemahiran terhadapnya. Tsumma la taktafi bi ruqyati syar'iyyah, kemudian ditambah lagi engkau tidak mencukupkan diri dengan ruqyah syar'iyyah, wa tadhhab ila asya'i ila asya'a taqtari'uha, namun engkau lebih condong untuk menggunakan berbagai macam hal yang engkau buat, engkau ada-adakan dengan berbagai macam metode-metode baru. Waffaqallahul jami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk seluruhnya. Untuk semuanya. Ini wallahu taala alam bisawab apa yang bisa kita baca dari beberapa pertanyaan yang dihadapkan kepada beliau. Hafizahullahu taala, mudah-mudahan memberikan manfaat. Subhanakallahumma hamdik, syarallahi la ilaha illa anta.